Pak Chandra, selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Bu. Iya, komentar Anda apa nih? Iya, komentar saya gini Bu ya, pemerintah ini selalu bikin kebijakan itu tuh yang nantinya malah mundur lagi gitu loh, dua atau tiga langkah ke belakang. Nanti sekarang kebijakan yang sekarang kan udah dibuat, malah setelah 6 bulan, balik lagi ke 6 bulan yang belakang. Gitu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Chandra. Pak Hengki, selamat siang Pak Hengki. Selamat siang. Iya, komentarnya. Komentar saya aja Bu. Itu apa yang disampaikan pemerintah itu memang ada benernya. Tetapi ya saya rasa yang paling penting kita bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja sebesar mungkin. Ya, sedangkan untuk industri mesin di dalam negeri sampai saat ini saya kira masih belum kompetitif dengan yang luar negeri. Jadi sehingga walaupun dengan mesin bekas, yang penting bisa menciptakan lapangan kerja. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Pak Hengki.